Karena bid'ah dibangun di atas hawa nafsu, dan bid'ah dibangun di atas adh-dhunun, di atas sangkaan-sangkaan. In yattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya sangkaan-sangkaan saja. Makanya di sini penulis mengatakan al-atharus sayyi'ah lil ad'iyatil muhdatsah. Dampak buruk dari doa-doa yang diadakan. Laqad tamayyazatil ad'iyatu syar'iyyah wal adhkarul ma'thuratu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bikamaliha fi mabnaha wa ma'naha. Doa-doa syar'i dan zikir-zikir yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan dari segi kesempurnaan dalam hal redaksi dan maknanya. Nah, ini keistimewaan doa dan zikir yang berasal dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwa doanya sempurna. Baik itu di dalam pengaturan lafadznya ataupun pengaturan makna dari lafadz tersebut, doanya sempurna. Fa alfadhuha wa ibaratuha mujazatun mukhtasarah. Lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapannya padat dan ringkas. Kalau doa berasal dari Al-Qur'an atau doa berasal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka la takallufa fiha. Tidak ada terlalu dibuat-buat, terlalu dipaksakan, baik lafadznya ataupun maknanya. Dia ringkas, tetapi maknanya padat. Syarat makna. Wa ma'aniha wa dalalatuha 'azimatun wasi'ah. Namun makna-makna dan kandungan-kandungannya sangatlah luas. Mutadhamminatun al-khaira kullahu. Ia mengandung kebaikan semuanya. Mustamilatun al-maqasidil 'aliyah. Dan mencakup maksud-maksud yang tinggi. Wal matalibil 'azimah wal khairatil 'amimah. Permohonan-permohonan yang besar dan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Itulah ciri-ciri dari doa yang berasal wahyu dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doanya itu ringkas, tetapi maknanya dan juga hal yang ditunjukkannya itu agung dan luas, mencakup seluruh kebaikan. Contoh misalkan doa dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang jami' mani', doa yang mengumpulkan segala yang diperlukan dan menolak apa yang tidak diperlukan di dalam doa tersebut, dan mengumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan yang diperlukan dengan lafadz yang ringkas. Itu adalah salah satu ciri doa yang dibuat ataupun yang berdasarkan wahyu dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza fa inna min al-qailil kulli muslim bal min al-wajibi alayhi an yajtahida qadra al-istita'ati fi ta'allumiha wa hifdhiha wa ta'abbudi biha. Oleh karena itu, termasuk kebaikan bagi setiap muslim, bahkan suatu kewajiban atasnya untuk bersungguh-sungguh sebatas kemampuannya untuk mempelajarinya, menghafalnya dan beribadah dengannya. Jadi, usahakan berdasarkan penjelasan di atas tadi, maka kita dianjurkan untuk memperhatikan saat berdoa, berzikir, berdoalah yang sesuai dengan wahyu dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Dan berusahalah menghafalnya. Dan niscaya doa-doa berasal dari Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mudah dihafal. Sangat mudah dihafal. وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَوْرَادِ وَالْأَحْزَابِ الْمُخْتَرَعَةِ أَلَّتِ أَنْشَأَهَا بَعْضُ شُيُوخِ الضَّلَالَةِ وَأَئِمَّةِ الْبَاطِلِ. Seorang yang dianggap berilmu, seorang yang dianggap ulama, tetapi dia mengajarkan kepada kesesatan. Itu namanya syekh dhalalah. Ya, yang mengajarkan kepada kesesatan. Kenapa kesesatan? Karena mengajarkan tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa a'immatil batil, dan juga maupun imam-imam kebatilan. Maksudnya pemimpin-pemimpin agama yang batil. Dan ini sudah ada disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, inna kunna fi syarrin." Sesungguhnya kami dahulu di dalam keburukan. "Faja'ana al-Islam bi hadzal khair. Fahal min hadzal khair, fahal ba'da hadzal khair syarr?" Kemudian datang Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama Islam dengan kebaikan Islam ini. Maka setelah kebaikan Islam ini, apakah ada keburukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, ada keburukan." Kemudian setelah itu, apakah setelah datang keburukan ini ada kebaikan? "Iya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "wa fihi dakhan." Iya. Tetapi di dalam kebaikan tersebut ada kabut asap. Artinya kebaikannya tidak terang lagi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma dakhanu?" Apa asap yang datang yang yang menjadikan kebaikan Islam tersebut tidak terang kembali? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi." Orang-orang yang mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Kemudian orang-orang yang mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Kemudian siapakah mereka? Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW menjawab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hum du'atun ala abwab jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Mereka adalah du'at, mereka adalah pendakwah-pendakwah di depan pintu neraka jahannam. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Du'at ala abwab jahannam. Siapa yang mengikuti dakwah mereka, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Di dalam ayat yang lain atau di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjawab bahwa akan ada di tengah-tengah umatku a'immatul mudhillin, yaitu imam-imam yang menyesatkan. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yang memberikan kepada umat Islam ajaran-ajaran, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallati saddu biha katsiran min awamil muslimin wa juhalihim anil ad'iyatil ma'thurah wal adzkaril masyru'ah. Yang telah mereka jadikan sebagai penghalang kebanyakan kaum muslimin yang awam dari doa-doa nabawi dan zikir-zikir yang disyariatkan. Dan ini sebuah konsekuensi bid'ah. Sebagaimana perkataan Ghudzaib seorang tabi'i, "Ma dhaharat bid'ah illa turikat sunnatun mithluha." Tidaklah nampak perbuatan bid'ah kecuali akan ditinggalkan perbuatan sunnah yang semisal dengannya. Lihat di sini, ahibati hafizakumullah ta'ala, bahwa orang-orang tersebut, para pendakwah di depan neraka jahannam, para imam-imam yang menyesatkan, mereka menghalangi manusia dari mengamalkan doa-doa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dzikir-dzikir yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah mereka dengan doa-doa yang belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah mereka dengan dzikir-dzikir yang belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun caranya, mereka bisa menghalangi manusia dari berzikir sesuai dengan petunjuk, berzikir dengan zikir yang mereka bawa. Entah itu mereka mengatakan bahwa ini zikir didapat dari mimpi, entah itu mereka mengatakan bahwa ini doa didapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga, entah itu mereka mengatakan bahwa zikir ini adalah sanadnya mangkul, maksudnya ternukilkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal zikir tersebut belum ada dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah nampak doa-doa, bacaan-bacaan, zikir-zikir yang diada-adakan kecuali doa nabawi, zikir nabawi hilang di tengah kaum muslimin. Nah, lihat saja sekarang, contoh bersolawat. Tidak ada keraguan di antara para ulama, terutama ulama hadis, bahwa bersolawat yang paling utama adalah bersolawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian datanglah orang-orang tadi, pemimpin-pemimpin kesesatan, kemudian syekh-syekh yang berdakwah di depan pintu neraka jahanam, yang akhirnya menghilangkan salawat Nabi Muhammad SAW, datang dengan salawat-salawat yang baru, yang belum pernah dikenal oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, belum pernah dikenal oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zaid, Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, belum pernah dikenal oleh 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Akhirnya itu yang lebih terkenal di tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena selalu diberitahukan seperti itu, kemudian diberikan iming-iming pahala yang besar, yang tentunya tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu, seperti yang saya ungkapkan tadi, konsekuensi bid'ah seperti itu. Siapa yang mengerjakan perbuatan bid'ah, maka dia akan meninggalkan perbuatan sunnah. Siapa yang berzikir dengan zikir bid'ah, maka dia akan meninggalkan zikir sunnah. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Wa man yata'ammalu waqi'a ba'dhil muslimin, barang siapa yang mencermati realitas sebagian kaum muslimin, wala siyama man intasaba ila ba'dhi turuqi sufiyah, terutama mereka yang menisbatkan diri kepada sebagian tarekat sufiyah. Tarekat itu diambil dari kata-kata at-tariqah, artinya jalan. As-sufiyah secara bahasa, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Abdul Hasan Ahmad bin Faris, as-suf, as-sufiyah diambil dari kata-kata as-suf. As-suf, yang mana as-suf artinya adalah as-suf lishah, yaitu wall, yang diambil dari wallnya domba. Kanu yakhdimun al-ka'bata fil jahiliyah wa yujizuna al-haj ay yughidhuna bihim, mereka senantiasa yakhdumuna al-ka'bah fil jahiliyah, mereka orang-orang yang mengatur Ka'bah di masa jahiliyah, dan juga mereka orang-orang yang memberikan ijazah kepada orang yang menunaikan ibadah haji dan menolong orang-orang yang menunaikan ibadah haji, yaitu sebuah kelompok dari masyarakat Arab yang memakai suf. Suf Jadi as-sufiyah secara bahasa diambil dari kata-kata as-suf. As-suf artinya adalah wol yang diambil dari kulit domba. Di sana ada makna sufiyah yang lain, yaitu sufiyah diambil dari kata-kata saf, as-saf. Jadi as-suf atau as-saf. As-saf, as-saf artinya barisan. Karena orang-orang yang menganut ajaran tasawuf, mereka senantiasa mendahulukan beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka berada selalu di saf pertama. Diambil dari kata-kata as-saf. As-sufiyah secara bahasa lagi diambil dari kata-kata as-safa. As-safa artinya bersih. Bersih karena orang-orang sufiyah senantiasa menganggap diri mereka selalu membersihkan hati. Tetapi pengambilan-pengambilan ini tidak sesuai dengan kata as-sufiyah sendiri. Kalau seandainya diambil dari kata as-safa, maka berarti dia as-safa'iyah, bukan as-sufiyah. As-safa'iyah atau as-safawiyah. Kalau seandainya dia diambil dari kata-kata as-saf, maka menjadi as-safiyah, bukan as-sufiyah. Maka yang paling tepat adalah diambil dari kata-kata as-suf, as-sufiyah. Yaitu diambil dari benang wol yang diambil dari kulit domba. Ini menunjukkan bahwa mereka senantiasa meninggalkan dunia demi akhirat. Menurut mereka seperti itu. Jadi beberapa ambilan dari kata-kata as-sufiyah. Ada yang mengatakan dia berasal dari as-saf. Ini mohon dibersihkan. Ada yang mengatakan dia diambil dari kata as-safa. Ada yang mengatakan dia diambil dari kata-kata as-suf. Kalau as-saf maka tidak tepat karena menjadi as-sufiyah atau as-safiyah. Kalau as-safa juga tidak tepat maka menjadi as-safa'iyah. Yang paling tepat adalah as-sufiyah. Ini artinya barisan karena mereka terkenal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa mendahulukan saf pertama. Ini artinya bersih karena ajaran mereka menurut mereka senantiasa membersihkan hati. Kemudian as-sufiyah dari benang wol karena mereka menghinakan dunia. Akhirnya mereka senantiasa memakai pakaian-pakaian yang dihinakan oleh manusia. Ada lagi yang mengatakan pendapat yang keempat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad bin Ali Al-Muqri di dalam kitab Al-Misbahul Munir, bahwa kalimatu sufiyah kalimatun muwalladah la yashhadu laha qiyas wala istikhaq fil lughah al-arabiyyah. Dia adalah kalimat yang baru timbul, tidak ada analogi bahasa, tidak juga diambil dari bahasa Arab. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah mengatakan, "In qila bil istishqaq fa innaha mustaqqun min as-suf, li'annahum fil ghalib mukhtassun bih." Kalau seandainya as-sufiyah diambil dari satu kata Arab, maka berarti dia diambil dari kata-kata as-suf. As-suf yang artinya adalah wol yang diambil dari kulit domba. Karena mereka senantiasa terkenal dengan pakaian seperti itu. Kan kalau orang pakai pakaian suf seperti itu, kalau keringetan sangat bau. Sehingga mereka menghinakan dunia dengan seperti itu menurut mereka. Adapun secara istilah terminologi, ya, bahwa as-sufiyah bermacam-macam disebutkan oleh para penganutnya. Contoh misalkan pengertian as-sufiyah menurut mereka, menurut penganut ajaran tasawuf. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Awariful Ma'arif yang ditulis oleh As-Sahrawardi. Ini salah satu tokoh sufi, As-Sahrawardi, Awariful Ma'arif. At-tasawuf al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Artinya tasawuf adalah mengambil hakikat dan berputus asa dari apa yang ada pada tangan manusia. Mengambil hakikat dan berputus asa dari apa yang ada di tangan oleh manusia. Ini disebutkan oleh Al-Qurhi. Al-Qurhi di dalam kitab Awariful Ma'arif yang ditulis oleh As-Sahrawardi. Kalau kita lihat di sini, apa yang dimaksud dengan al-akhdhu bil haqa'iq, mengambil hakikat. Hakikat kalimat mujmal, kalimat yang umum. Kita tidak mengetahui apa maksudnya. Kemudian putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Maka kalau seandainya yang dimaksud putus asa dari apa yang ada di tangan manusia, maksudnya di sini adalah seseorang tidak boleh berharap kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi permasalahan yang bagian yang pertama, al-akhdhu bil haqa'iq. Artinya mengambil ilmu hakikat. Dan memang kalimat hakikat ini kalimat umum. Dan orang-orang tasawuf sering sekali mengangkat kata-kata ilmu hakikat, ilmu hakikat. Ya. Bahkan di Banjar mungkin terkenal dengan hakikat ma'rifat. Maka ini kalimat umum, apa yang diinginkan dari kalimat umum ini? Ilmu hakikat. Adapun Al-Junayd, seorang dari tokoh sufiyah mengatakan, juga disebutkan oleh perkataan beliau ini disebutkan oleh As-Sahrawardi di dalam kitab Awariful Ma'arif, bahwa Al-Junayd berkata, at-tasawuf an takuna ma'allah bila alaqah. Hendaknya engkau bersama dengan Allah tanpa hubungan apapun. Tanpa hubungan apapun. Lihat di sini, Al-Junayd, salah satu tokoh sufiyah ini, mengartikan bahwasanya hendaknya manusia selalu bersama Allah tanpa ada hubungan. Dan mungkin yang dimaksudkan oleh beliau bahwa seorang manusia senantiasa memutuskan hubungannya dengan manusia. Dia hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penyimpangan. Karena kita sebagai hamba Allah tidak diperintahkan untuk memutuskan hubungan dengan manusia. Kita diperintahkan untuk berhubungan dengan manusia dengan hubungan yang baik. Dengan hubungan yang baik. Yang jelas para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penganut-penganut sufiyah sendiri mereka berbeda-beda di dalam pengertian tasawuf ataupun as-sufiyah. Jadi di situ ada dua kata ya, as-sufiyah atau at-tasawuf. Tasawuf atau sufiyah. Kenapa perbedaan ini terjadi? Kenapa tidak ada batasan yang kita bisa ambil secara definisi. Perbedaannya sangat mencolok. Karena memang kata tasawuf belum ada dalam Al-Quran, belum ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengertian tasawuf atau as-sufiyah belum ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini penulis mengatakan, barang siapa mencermati realita dari kaum muslimin, terutama mereka yang menisbatkan diri kepada sebagian tarekat sufi, niscaya akan mendapati bahwa mereka telah menyembuhkan diri dengan zikir-zikir yang dibuat-buat dan doa-doa yang diada-adakan. Sejarah tasawuf di zaman Nabi Muhammad SAW, kalimat tasawuf dan ajaran tasawuf secara ajaran belum ada. Di zaman para sahabat juga demikian, belum ada. Di zaman para tabi'in juga demikian. Adanya adalah di awal abad ke-4 Hijriah, sesudah zaman keemasan. Kenapa ada? Karena kaum muslimin pada saat itu terjadi penaklukan. Sehingga kaum muslimin sudah mengenal dunia. Akhirnya tersibukkan dengan dunia. Maka ada sebagian kaum yang ingin mengembalikan umat Islam agar tidak terlalu disibukkan dengan dunia. Akhirnya mereka mengambillah dengan ajaran tasawuf ini. Yang awal mulanya adalah ingin mengajak manusia hanya kembali kepada masjid, ibadah kepada Allah, sholat berjamaahnya jangan terlambat. Tetapi kemudian karena ajaran tersebut ya, terlalu melebihkan yang tidak perlu dilebihkan, akhirnya berkembang menjadi ajaran yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika nanti terkenal dari kaum tasawuf ini tarekat-tarekat. Semua tarekat mengaku yang paling benar, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah tarekat yang mengaku mengambil bacaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi. Ada sebuah tarekat yang mengaku mengambil bacaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Jadi yang jaga lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang mimpi. Ikam hanya bermimpi, aku jaga berjanjian lagi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tarekat mengaku dia yang paling benar, mengaku dia yang paling dekat dengan kebenaran. Bahkan beberapa tarekat menjamin siapa yang mengikuti tarekat maka dia akan bisa menjamin surga 7 keturunannya. Ini beberapa penyimpangan-penyimpangan dan itu ketika sudah abad ke-7 Hijriah. Dimulai abad ke-4 terus berkembang sampai kepada abad 7 Hijriah. Dan kita di negeri Indonesia ini ada At-Turuq As-Sufiyah Al-Mu'tabarah. Tarekat Sufiyah yang mu'tabar. Mu'tabar itu yang diakui, dianggap sah. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Yajidu annahum qad inshaghalu bihadhihi al-adhkar al-mukhtara'ah. Niscaya akan mendapati bahwa mereka telah menyibukkan diri dengan zikir-zikir wal ad'iyatil mubtada'ah dan doa-doa yang diada-adakan. Zikir-zikir dan doa-doa yang diada-adakan. Gini. Terkadang zikirnya syar'i. Zikirnya sesuai dengan syariat. Cuma pengkhususannya yang tidak sesuai dengan syariat. Baik itu waktu khusus untuk mengerjakan zikir tersebut ataupun tempat khusus, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara. Pengkhususan-pengkhususan ini yang dipermasalahkan. Karena sebagian zikirnya kadang-kadang ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, mengucapkan la ilaha illallah. Saya dulu misalkan pernah di tarekat sufi ya. Setiap hari Jumat dianjurkan di dalam tarekat tersebut untuk membaca hailalah. Hailalah diambil dari kata-kata la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah sekian puluh ribu kali. Dilakukan secara berjamaah, dipimpin oleh satu orang. Nah, ini zikir yang ditentukan waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, jenis, dan sebab. Ini ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang terbaik. Afdalu zikir, la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama zikir yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah sampai wahwa ala kulli syai'in qadir. Dia ada asalnya, akan tetapi ketika dibatasi dengan sebuah pembatasan, maka ini memerlukan dalil yang sahih. Nah, inilah yang disebut dengan dibuat-buat. Itu masih mending, dalam tanda kutip, masih mending. Tapi di sana ada yang lebih parah, zikir yang belum ada contohnya. Ya, dan dibatasi dengan pembatasan-pembatasan. Seperti misalkan ucapan illallah, illallah, atau hu hu, yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, ini kadang lebih diminati oleh kaum muslimin untuk diamalkan dibandingkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti zikir pagi dan zikir sore yang berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku walhamdu lillahi kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali ketika pagi atau 100 kali ketika sore. Kalau seandainya tidak sempat, maka boleh 10 kali. Kalau tidak sempat, maka boleh 1 kali. Ya. Dan tidak ada acara khusus ataupun tata cara khusus. Harus di atas kain putih, kemudian dengan menggoyang-goyangkan kepala. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kadang-kadang kita tidak sepakatnya dengan mereka. Bahwasanya itu kita anggap sebagai perbuatan yang mengada-ngada, yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menganggap ini ada contohnya. Yaitu ucapan la ilaha illallah. Maka kita katakan, kita tidak mempermasalahkan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya sampai selesai. Tapi yang kita permasalahkan waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, jenisnya, tata caranya, sebabnya. Belum lagi keutamaannya. Keutamaan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahu yatlunaha lailan wa naharan. Yang artinya mereka pun senantiasa membaca siang dan malam. Makanya ada dalail-dalail. Pembacaan dalail, pembacaan ratib, pembacaan manaqib, pembacaan qasidah-qasidah. Yang jelas-jelas itu belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Qasidah misalkan burdah. Qasidah yang dibaca dalam jumlah tertentu, kalau tidak salah 44 kali, maka akan mendatangkan keutamaan segala hajat terkabul, tidak pernah sakit, kemudian macam-macam. Padahal qasidah tersebut adalah sebatas qasidah. Dibuat ribuan tahun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibuat setelah 1000 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus diingat ketika kita membicarakan seperti ini, bukan berarti kita menyalah-nyalahkan orang. Akan tetapi ini adalah pembelajaran bagi kaum muslimin agar beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subahan wa masaan, pagi dan sore. Tarikina bisababiha kitab Allah taala. Lalu meninggalkan dengan sebab itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Meninggalkan dengan sebab itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang salawat-salawat. Apa ya salawat itu? Saya sering dengar ya Habibil Mustafa. Saya sering terdengar oleh saya perkataan itu. Salawat-salawat yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dikenal oleh kaum muslimin, lebih disenandungkan oleh kaum muslimin dibandingkan ayat Al-Qur'an ataupun salawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah dulu baca sebuah rating sensus pembacaan yang dibaca oleh kaum muslimin. Pembacaan-bacaan yang dibaca oleh kaum muslimin. Al-Quran itu nomor 9. Dibandingkan manakiban, dibandingkan salawatan, dibandingkan ratiban, dibandingkan dalailan. Ini harus kita nasihati. Mu'ridhina 'anil ad'iyah al-ma'thurah 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari doa-doa yang dinukil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyebab perbuatan bid'ah adalah tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mencukupkan. Itu salah satu perbuatan bid'ah. Sebab perbuatan bid'ah. Tidak merasa cukup. Makanya sikap tersebut ditutup oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah sesat. Meskipun manusia melihatnya baik. Merasa baik tetapi meninggalkan yang paling terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an. Coba kita perhatikan, tidak ada bacaan yang paling utama dibaca kecuali Al-Qur'an. Satu lagi, saya pernah melihat di sebuah warung. Ada tertulis di situ, "Innallaha la yuhibbul khainin." Ini jenis penyimpangan dari yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin juga terhadap ayat Al-Qur'an. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Berkhianat di dalam dagangnya. Mungkin itu ditulis oleh pemilik warung untuk memperingatkan kepada penjaga warungnya yang bukan pemilik agar tidak berkhianat. Kalau seandainya tujuannya itu bagus, mengingatkan setiap kali masuk warung si penjaga warung ini, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Tapi yang keliru adalah tulisan itu dijadikan sebagai jimat sehingga si pemilik warung tidak berkhianat. Paham enggak bedanya? Paham enggak bedanya? Ya. Ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai jimat, bukan ayat Al-Qur'an dipahami kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang banyak terjadi. Contoh ayat kursi. Ayat kursi itu dibaca dan itu untuk menjaga seseorang dari gangguan syaitan. Dibaca untuk menjaga seseorang dari gangguan syaitan. Bukan ditempelkan agar tidak diganggu oleh syaitan. Paham gak beda dari keduanya? Nah, ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang pendalilannya betul, tetapi penerapan terhadap dalil tersebut yang keliru. Dan ini semua karena kebodohan dan tidak memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Paham ya? Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna li kulli fi'ati min ha'ula awradan khasah yatlunaha bitariqatin khasah. Yang artinya Sungguh, kemudian sungguh bagi setiap kelompok mereka terdapat wirid-wirid khusus yang dibaca dengan cara-cara tertentu dan gaya-gaya tertentu. Wa namatin mu'ayyan fali kulli tariqatin min hadhihi turuqi sufiyah ahzabuha wa awraduha al-khassah. Ya. Cara tertentu dan gaya tersendiri. Setiap tarekat di antara tarekat-tarekat sufi ini memiliki hizib-hizib dan wirid-wirid khusus. Jadi tarekat fulani memiliki zikir yang tidak dibaca oleh tarekat yang ini. Tarekat ini memiliki wirid yang tidak dibaca oleh tarekat yang lain. Dan ini bertentangan dengan keuniversalan versalan agama Islam. Keumuman agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat untuk alam semesta. Tidak ada zikir khusus diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak diberikan kepada Umar bin Khattab. Tidak ada. Tidak ada doa khusus diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, tidak diberikan kepada yang lain. Karena itu menafikan ayat bahwa ajaran Rasulullah SAW tidak untuk al-alamin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali kafah. Yang artinya seluruhnya untuk manusia. Manusia seluruhnya. Baik itu di perkotaan, di pedesaan, baik itu terpelajar ataupun orang awam bodoh. Tidak ada ajaran khusus, satu ajaran untuk kaum tertentu, tidak boleh diamalkan oleh kaum tertentu, tidak ada. Kemudian kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada padanya. Surat Al-Mu'minun ayat 53. Wa kullu minhum ya'taqidu anna awradahu afdalu min awradi turuqi sufiyya al-ukhra. Setiap mereka berkeyakinan bahwa wirid-wiridnya lebih utama daripada tarekat-tarekat sufi yang lain. Tarekat-tarekat sufi yang lain. Kadang di sebuah daerah, di masjidnya atau musallanya, kadang-kadang datang seorang ustadz ataupun penceramah agama membawa wirid baru. Dan biasanya penceramah agama akan terkenal apabila dia memiliki amalan. Amalannya baru, tidak sama dengan yang lain-lain. Dan biasanya amalannya berkaitan dengan hutang, rezeki lancar, jodoh lakas. Itu biasanya penceramah agama yang terkenal. Siapa yang bisa mendatangkan wirid-wirid baru yang belum ada wirid dari penceramah sebelumnya, maka dia terkenal. Dan ini metodologi beragama seperti ini keliru. Kenapa demikian? Karena Islam itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alaikum bil atiq." Hendaknya kalian mengambil sesuatu yang sudah lama. Artinya yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, Al-Qur'an atau hadis, tidak ada yang baru. Dan ini juga menjadi perhatian kepada para jamaah sekalian. Kadang ada seorang penceramah menjelaskan ceramahnya, retorikanya penuh luar biasa, kemudian memberikan amalan yang luar biasa. Wah, ini nih hanyar nih, belum aku dengar. Hanyar itu yang salah. Hanyar itu yang menyimpang. Yang benar adalah yang atiq, yang antik, yang dahulu, dari dulu, yang diwariskan jil ba'da jil, generasi per generasi, Al-Quran, hadis Rasul, itu yang diwariskan. Ya, ini kadang-kadang seorang tertipu, apalagi kalau ustadznya pintar retorika, banyak hafalan, kemudian berikan amalan-amalan, akhirnya tertipu. Wah, ini hanyar. Belum pernah kita dengar ustaz kayak ini, hanyar nih. Hanyar itu yang menyimpang. Karena ajaran Islam tidak ada keluar dari Al-Quran dan hadis Rasul. Tidak berasal dari mimpi, tidak berasal dari perasaan, tidak berasal dari dzauq, nalar, logika, ataupun pendapat seseorang. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari mulai 1400 tahun yang lalu, itulah ajaran Islam. Tidak pernah berubah. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, setiap mereka beryakinan bahwa wirid-wiridnya lebih utama daripada tarekat-tarekat sufi yang lain. Begitu ajaran tasawuf, terutama tarekatnya. Semua mengaku lebih utama dibandingkan yang lain. Contoh misalkan ada seorang wali. Dikatakan mengaku bahwasanya seluruh wali-wali Allah di bawah kedua telapak kakiku. Nanti datang wali yang lain. Dan wali yang lain ini dianggap sebagai penggagas tarekat tertentu. Mengatakan bahwa seluruh wali-wali Allah di bawah satu telapak kakiku. Kalau tadi dua, ini tak satu. Karena ada datang yang lain lagi. Seluruh wali-wali Allah di bawah jempolku. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, ajaran yang katanya diajarkan membersihkan hati. Membersihkan hati itu kan berarti seperti seseorang membersihkan penyakit ujub, membersihkan penyakit sombong. Itu sebenarnya dalam prakteknya tidak berlaku. Karena semua tarekat sufi mengaku yang paling cepat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengaku mendapatkan wirid dalam keadaan mimpi. Yang satu mengaku mendapatkan wirid dalam keadaan jaga. Yang satu mengaku mendapatkan wirid dalam keadaan jaga sambil berjanjian. Dan seterusnya. Yang satu kemudian mengatakan bahwa siapa yang mengamalkan wirid seperti ini, maka dia dijamin masuk surga. Yang satu mengatakan siapa yang mengamalkan wirid yang itu, maka menjamin keluarga terdekatnya masuk surga. Yang satu mengatakan menjamin 7 turunannya masuk surga. Terus seperti itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bergembira, sukacita dengan apa yang mereka miliki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sulitnya kadang-kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini dengan kondisi bahwa sebagian tarekat-tarekat tersebut dibawa oleh orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan bahwa tarekat-tarekat tersebut, wirid-wirid tersebut mereka ambil dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mangkul. Mangkul artinya dinukilkan. Jadi ini si fulan dapatnya dari si fulan, si fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ini adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang percaya. Tetapi ketika diteliti amalan tersebut belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya ada, maka niscaya kita akan boleh mengerjakannya. Karena tidak ada yang tersembunyi dalam syariat Islam. Dan niscaya sudah tersebar di tengah kaum muslimin amalan tersebut. Apalagi keutamaannya sangat luar biasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu kadang-kadang yang agak sulitnya menghadapi kondisi seperti itu. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya mereka mendapatkan amalan tersebut dari seorang yang mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang keturunan Rasul ini menganggap bahwa mereka mendapatkan itu mangkul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diteliti sanadnya tidak bisa mendatangkan. Ya, tidak bisa mendatangkan. Ketika diteliti hadisnya diriwayatkan di mana? tidak bisa menunjukkan apakah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ustaz Imam Ahmad, Muwatta Malik, Ustaz Raq Hakim, atau Kutub Al-Musannafah, Ustaz Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad, atau Kusub Masanid, Musnad Abi Ya'la, Musnad At-Tayalisi, atau yang lain-lainnya. Karena kalau seandainya itu ada, pasti akan diberitakan oleh Rasulullah SAW dan tersebar di tengah kaum muslimin. Karena tidak ada ajaran Islam yang tersembunyi. Tidak ada. Taib. وَمَا مِنْ رَيْبٍ أَنَّ هَذِهِ الْأَدْعِيَةَ الْمُبْتَدَعَةَ لَهَا نَتَائِجُهَا الْمُؤْسِفَةَ وَآثَارُهَا السَّيِّئَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَقِيدَتِهِ وَعَمَالِهِ التَّعَبُّدِيَّةِ. Sungguh tidak ada keraguan bahwa doa-doa bid'ah ini memiliki dampak yang memprihatinkan dan pengaruh yang buruk bagi seorang muslim, baik dalam akidah maupun amal perbuatannya. Ini harus kita ingat baik-baik. Ini akidah. Perbuatan bid'ah bisa merusak amaliyah dan ibadah serta akidah. Bisa merusak amaliyah dan akidah. Wa hiya atharun katsirah yatulu hasruha. Dan ia adalah berupa dampak-dampak yang sangat banyak sehingga berkepanjangan bila harus dipaparkan semuanya. Lakin qad ujizuha au aujazaha wa lakhasaha Syekh Jilan bin Khadhar Al-Arusi waffaqahullah fi kitabihil qayyim ad-du'a wa manzilatuhu minal aqidah al-islamiyah. Akan tetapi telah diringkas oleh Syekh Jilan bin Khadhar Al-Arusi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik padanya, dalam kitabnya yang amat berharga ad-du'a wa manzilatuhu minal aqidah al-islamiyah. Doa dan kedudukannya dari akidah Islamiyah. Sebagaimana dipaparkan pada poin-poin berikut. Fi nuqat at-taliyah. Dan ini termasuk daripada tawadhu'nya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, menukil dari seseorang. Ya. Awalan, anna al-ad'iyyah al-mubtada'ah la tafi bil gharad al-madhlub min al-ibadah min tazkiyah an-nufus wa tathhiriha min ar-ru'unat. Doa-doa yang diada-adakan tidak bisa memenuhi maksud yang diinginkan dari ibadah-ibadah yang berupa pensucian jiwa, yang pembersihannya dari kotoran-kotoran. Dan pembersihannya dari kotoran-kotoran. Sebelumnya, apalagi kalau seandainya doa-doa tersebut, ataupun sesuatu yang sering didengungkan oleh kaum muslimin tersebut, ternyata bukan doa, bukan sholawatan, bukan zikiran, tetapi nyanyian. Ya, nyanyian. Nah, ini zulumat fauqa ba'd. Ini kegelapan di atas kegelapan. Ini sudah dianggap sebagai amalan, ternyata bukan amalan. Ternyata bukan zikir, bukan sholawat, ternyata nyanyian. Sebagaimana layaknya nyanyian lainnya. Cuma dia berbahasa Arab. Sehingga seperti selawat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan obatnya satu. Yaitu menimba ilmu agama yang benar. Doa-doa yang diadakan tidak bisa memenuhi maksud yang diinginkan dari ibadah-ibadah yang berupa pensucian jiwa dan pembersihannya dari kotoran-kotoran. Wa taqribiha ila bariha, dan mendekatkannya kepada penciptanya. Wa ta'alluqiha bi rabbiha raja'an wa raghbatan wa rahbah, dan ketergantungan dengan Rabb-nya berupa harapan, keinginan dan rasa takut. Fahiya la tashfi 'alilan wa la tarwi ghalilan wa la tahdi sabilan. Doa-doa itu tidak menyembuhkan yang sakit dan tidak menghilangkan rasa haus serta tidak dapat memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi ini keburukan pertama dari doa-doa yang bid'ah, yaitu tidak mencakup memenuhi maksud dari yang diinginkan dari doa-doa tersebut. Tidak bisa menyembuhkan, tidak menghilangkan rasa haus, tidak bisa memberi petunjuk. Ini keburukan yang pertama. أما الأدعية المشروعة فهي الدواء الناجع والبلسم الشافي للأدواء النفيسة والأمراض القلبية والأهواء الشيطانية فمن استبدل بها الأدعية المبتدعة فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. Adapun doa-doa yang disyariatkan ia adalah obat yang mampu dan balsam penyembuh bagi penyakit-penyakit jiwa dan penyakit-penyakit hati serta hawa nafsu syaitani. Contoh misalkan penyakit hati. Doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Kemudian Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ini doa-doa. Contoh yang lain lagi di zaman sekarang, nafsu syaitani tadi. Doa yang kalau berasal dari wahyu, dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, maka akan menghilangkan nafsu syaitani. Terutama di zaman sekarang. Zaman yang hawa nafsu tersebar dengan bebas. Dari mulai video-video ataupun foto-foto. Tersebar dengan bebas. Dan ini salah satu dampak negatif dari media sosial. Semua orang bisa menyebarkan informasi. Dan semua orang bisa mengaksesnya tanpa ada batas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di antaranya doa untuk menghilangkan hawa nafsu yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal adwa wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan akhlak, hawa nafsu dan juga penyakit. Kemudian juga doa Rasulullah SAW bagi seorang pemuda yang ingin berzina, yang suka melakukan onani, yang tergoda dengan syahwat yang diharamkan. Maka Rasulullah SAW berdoa untuk pemuda tersebut. Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Kemudian jaga kemaluannya, tundukkan pandangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa doa-doa tersebut adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Nah, ini dulu para ikhwah karena waktunya habis yang bisa saya sampaikan, wallahu alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengatakan barang siapa menggantinya dengan doa-doa yang diadakan, maka sungguh dia telah mengganti doa yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Karena doa berasal dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali memahami bahwa dan meyakini, bukan hanya sekedar memahami, meyakini bahwa Islam itu sempurna. Bahwa Islam itu sempurna. Tidak ada tambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu renovasi, inovasi, enggak perlu. Apa hukum khitan anak perempuan? Sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, haqqun lirrijal wa makramatun linnisa. Kata Rasulullah SAW. Dia wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ahdha lizzauj wa asra lilwajh. Dia lebih disukai oleh laki-laki, suaminya, dan lebih mencerahkan wajah. Dan khitan perempuan ini adalah dengan cara memotong sebagian dari daging yang ada pada kelamin atasnya ataupun dikerik pada kelamin atasnya. Dan jangan terlalu dalam, kata Rasulullah SAW, la tanhiki, jangan dipotong terlalu dalam karena bisa menghilangkan syahwat yang ada. Apakah ada contoh di zaman Rasulullah SAW? Cukup hadis tersebut. Cukup hadis tersebut sebagai dalil syar'i, ya, bolehnya seseorang berkhitan. Saya punya cerita tentang khitan ini. Di beberapa negara Eropa, khitan ini termasuk kriminalisasi. Termasuk perbuatan kriminal. Jadi, orang tua yang mengkhitan anak perempuannya berhak untuk dipolisikan. Di beberapa negara Eropa. Dan kejadian di beberapa tempat ada sebagian orang tua yang ingin tinggal di negara Eropa. Caranya bagaimana? Dia bawa anak perempuannya yang kurang dari 10 tahun. Kemudian dia mengadu. Mengadu kepada pihak tertentu di negara Eropa tersebut. Bahwa anak saya akan dimutilasi. Mereka menganggap bahwa khitan itu mutilasi. Anak saya akan dimutilasi. Itu dengan dikhitan menurut mereka. Maka nanti pihak tertentu ini di negara Eropa tersebut akan memberikan sebuah pengamanan kepada mereka. Dengan catatan mereka harus bersaksi di depan ahli-ahli agama dari selain Islam. Bahwa mereka akan dimutilasi. Dengan catatan juga mereka harus menghinakan agama Islam. Tujuan orang tua ini seperti itu sebenarnya bukan untuk menghinakan agama Islam. Tetapi tujuannya ingin tinggal di negara Eropa. Mempunyai permanen resident, resident permanen. Akhirnya bisa tinggal di situ, mempunyai kartu untuk tinggal secara permanen. Karena dianggap di negaranya sebagai negara yang mengancam akan anak perempuannya. Lihat, ini orang-orang yang sudah menjual agamanya. Jadi permasalahan khitan bagi perempuan di beberapa negara Eropa ini dipermasalahkan. Bahkan yang sangat ironi di Indonesia, beberapa rumah sakit pun tidak mengkhitan perempuan. Ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Sering kita temui bacaan etikaf yang ditempel di dinding sebagian masjid. Bacaan tersebut adalah, adakah dalilnya, berasal dari mana? Apa dulu bacaan etikafnya? Siapa yang bikin? Apa dulu bacaannya? Yang tanya siapa? Apa dulu bacaannya? Kalau bacaannya ada, baru kita hukumi. Ya. Apa dulu bacaannya? Kalau seandainya bacaannya ada, baru kita hukumi. Kalau seandainya bacaannya nawaitu na'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, maka belum ada contohnya. Orang beriktikaf, jika dia yang masuk masjid ingin beriktikaf atau berniat beriktikaf, cukup di dalam hati. Kemudian dia duduk di dalam masjid sesuai dengan niatannya. Belum ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berniat dilafadzkan di dalam sebuah amal ibadah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain bertanya? Ya. Jika tidak ada, maka ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.